sudah membara, rindu jadi menggebu-gebu, janji-janji seribu janji, janji apel di malam ini. Pacarku tak ada di rumah, malam minggu jadi kelabu, dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Teman-temanku suka-suka nyanyi di pinggir jalan, suka-suka joget di pinggir jalan, bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya berjoget, walau bukan dangdut. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa, ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Kok tahu? Suka-suka nyanyi di pinggir jalan, suka-suka joget di pinggir jalan, bernyanyi walau bukan dangdut pasti, yang penting goyangnya. Berjoget walau bukan dangdut.